بعضهم. قال حدثنا محمد بن رمح المهاجر قال أخبرنا الليث أن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يؤتي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز هناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من رمية قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر عبد الله حاء وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو زبير أن جابر عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث وقال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص أن سعيد بن مسروق أن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني النبهان قال فغضبت قريش فقالوا أتعطي صنادين النجد وتدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتلفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العين نأتي الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم قال ثم أدب الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن وليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئذئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز هناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوطان ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا Imam Muslim mencantumkan beberapa hadis tentang khawarij dan ciri-cirinya. Maka Imam Nawawi menuliskan judul Babun Zikrul Khawarij Wasifatihim. Bab menyebutkan khawarij dan menyebutkan sifat-sifatnya. Apa kriteria atau sifat-sifat khawarij itu? Hadis yang pertama dari bab ini 2446 dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah. Qal ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil ja'rana munsarfahu min Hunain fi thawb Bilal fiddah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha yu'ti an-nas. Jabir dia mengatakan ada seorang laki-laki mendatangi Nabi di Ja'ronah. Ja'ronah itu sudah dekat dengan Mekah. Setelah kalau kita dari Mekah sebelum Taif dan sebelum Sailul Kabir, sebelum Qarnul Manazil, jauh, masih dekat dengan Mekah. Ja'ronah ini terkenal oleh jamaah haji atau jamaah umrah sebagai tempat untuk berihram untuk umrah, dan dia sudah di luar dari kota Mekah. Maka jemaah haji ini atau jemaah umrah ini sengaja dari Mekah pergi ke Ja'ronah, berihram dari Ja'ronah, kemudian masuk lagi ke Mekah. Apa yang mereka lakukan itu tidak ada dasar. Nabi SAW tidak pernah melakukan umrah dia dari dalam kota Tanah Suci keluar ke Ja'ronah sengaja untuk mengambil ihram kemudian masuk lagi. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah setelah ditaklukkan kota Mekah, lalu dia perang Hunain. Setelah perang Hunain selesai, dia pulang menuju Madinah melalui Ja'ronah. Pada saat di Ja'ronah itulah muncul niatnya untuk melakukan umrah. Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, "Wa man kana duna dzalik." Siapa yang berada posisinya di bawah dari miqat-miqat yang telah ditentukan. Nabi telah menentukan beberapa titik sebagai star untuk berihram. Itu namanya miqat. Dhuhaifah untuk kota Madinah, penduduk Madinah, Yalamlam untuk penduduk Yaman, Qarnul Manazil untuk Najd, kemudian waqata Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah tadhulifah wa ahli Syam untuk negeri atau datang dari Syam itu yang pernah berubah yaitu di Rabi' atau di saya lupa namanya, kemudian Najd adalah Qarnul Manazil dan ahli Iraq adalah Zatul Irq. Lalu kata Nabi, "Man kana duna dzalik." Ini tempat-tempat miqat. Ini Mekah. siapa yang di bawah dari titik-titik tadi, wa min haitsu ansha'a, dia berihram dari posisi dia mulai muncul punya niat untuk berihram, punya niat untuk umrah. Maka ketika Nabi mengatakan hatta ahli Makkah min Makkah, sampai ahli Makkah dari Makkah itu sendiri ketika dia haji adapun dia umrah, dia harus keluar ke posisi negeri, keluar dari kota Makkah. Ketika Nabi SAW jalan melewati Ja'ranah, di situ mulai baru muncul atau niat untuk umrah. Maka di mana posisinya, ya di situlah. Jadi Nabi tidak dari Mekah sengaja pergi ke Ja'ranah kemudian masuk lagi ke Mekah, tidak. Tapi karena memang beliau melewati Ja'ranah ingin pergi ke Madinah, karena sebelumnya datang ke Mekah tidak melaksanakan umrah tapi menaklukkan kota Mekah, muncul niatnya untuk melaksanakan umrah. Di sini dikatakan bahwa dan Nabi didatangi oleh seseorang di Ja'ranah, munsarafahu min Hunain, pada waktu pada masa dia berpaling atau pulang dari Hunain. Wa fi thawbi Bilalin fiddah, di dalam kainnya Bilal terdapat perak. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha, Nabi mengambilnya. Yu'tin nas, Nabi memberikan kepada manusia. Nabi bagi-bagikan. Faqala, lalu orang yang tadi mengatakan, ya Muhammad i'adil. Melihat Nabi membagi-bagikan ini, orang tadi mengatakan, ya Muhammad, bersikap adillah kamu. Nabi disuruhnya untuk adil. Qala wailak, lalu Nabi mengatakan, celaka kamu. Wa may ya'dilu idza lam akun a'dil, siapa yang akan adil kalau seandainya aku tidak adil? Laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil, sungguh aku telah merugi, gagal dan merugi apabila aku tidak adil. Dalam riwayat yang lain dibaca laqad khibta wa khasirta illam akun a'dil, engkau gagal, engkau merugi jika seandainya aku tidak adil. Jadi kalau tidak adil anda tidak akan dapat apa-apa. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, da'ni ya Rasulullah fa'aqtul hadzal munafiq. Umar bin Khattab dia mengatakan, biarkan aku ya Rasulullah untuk membunuh orang munafik ini. Kenapa dihukum, difonis oleh Umar sebagai munafik? Karena ulama cuma mengumpulkan ada tanda-tanda nifak itu ada 6. Dan nifak di sini ada nifak i'tiqadi, nifak kabir, nifak keyakinan, yaitu takdzibur rasul wa takdzibu dinir rasul, mendustai rasul. Yang kedua, mendustai agama Rasul. Yang ketiga, bughdur rasul. Yang ketiga, membenci rasul. Yang keempat, bughdu ma jaa bihi rasul. Yang keempat, membenci apa yang dibawa oleh rasul, yaitu agama rasul, termasuk keputusan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu penengah hakim pada apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun perasaan beban, haraj, merasa sempit pada apa yang kamu terputuskan, dan menerima dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, senang. Al-masarra fi khifad dinir rasul. Senang kalau agama rasul ini mundur. Yang keenam, benci. Al-bughdu bintisari dinir rasul. Benci kalau agama rasul ini tertolong. Benci kalau agama rasul ini nomor satu, pengennya nomor belakang. Ini adalah tanda-tanda nifaq i'tiqadi. Maka orang ini membenci keputusan rasul. Maka Umar mengatakan, da'ni ya Rasulullah aqtula fa'aqtula hadhal munafiq. Biarkan aku ya Rasulullah untuk membunuh munafiq ini. Faqal ma'adallah. Ma'adallah, yani aku berlindung kepada Allah. Ayyatahaddathan nasu anni aqtulu ashabi. Orang akan membicarakan bahwasanya aku membunuh sahabat-sahabatku. Jadi Nabi, sebagaimana kita jelaskan kemarin, karena mereka-mereka yang berbicara ini bersama Nabi dianggap oleh orang awam sebagai sahabat. Maka begitu, kita juga hendaknya sudah ngaji, ya, sudah tahu dengan sunnah, maka posisikan diri kita dan sadarkan diri kita bahwa kita tidak sama dengan orang lain. Harus sudah berubah. Ada di antara kita yang sudah lama ngaji tapi pengen seperti orang umum aja. Ya, enggak bisa. Orang tidak akan bisa membedakan, oh ini unsur agama, ini unsur pribadi. Gak bisa orang membedakannya. Orang taunya ada sama aja semua. Ya atribut, orang akan nilai. Ya. Ngaji, jenggotnya panjang, ya, kemudian celananya cingkrang. Tapi kalau muamalah, berbohong. Mengicuh, maka orang pukul rata semuanya. Janggui berjangguinya, tapi kalau berduto berduto juga. Nah, adalah kita apa namanya berubah gitu. Jadi orang awam menilainya umum. Orang yang bersama Nabi ya berarti sahabatnya Nabi. Inna hadza wa ashabuhu yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya ini dan sahabat-sahabatnya mereka baca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum. Akan tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Hanya sebatas tenggorokan aja. Yamrukuna minhu kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar darinya, jadi dari agama, sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Ketika ditembak, anak panah tembus dia keluar. Hadis ini dan hadis-hadis berikutnya menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang khawarij. Umar bin Khattab dia mengatakan, da'ni ya Rasulullah aqtul hadzal munafiq, dan meriwayat yang lain bahwa yang mengatakan itu adalah Khalid bin Walid minta izin dalam membunuhnya, sebagaimana hadis yang ketiga yang dibaca tadi. Maka kedua dari riwayat tersebut tidaklah kontradiksi, tapi masing-masing, bal kullu wahidin minhuma ista'dana fih, masing-masing di antara mereka, Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid, sama-sama minta izin kepada Nabi untuk membunuh orang munafikin. Bagaimana mereka, ciri mereka itu? Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Qala al-qadi, qadi dia mengatakan, fihi ta'wilani, ada dua penafsiran. Ahaduhuma ma'nahu la tafqahuhu qulubuhum wa la yantafi'una bima talaw minhu wala lahum haddun siwa tilawatil fami wal hanjarati wal halq idh bihima taqti'ul huruf. Maknanya hati mereka itu tidak bisa memahami apa yang mereka baca, dan mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka baca. Lain dibacanya tapi tidak diamalkannya, kan gitu. Berarti enggak ada artinya, sebatas bacaan. Wala lahum haddun, mereka tidak ada dapat keuntungan siwa kecuali tilawatil fami wal hanjarati wal halq. Yani bacaan mulut, bibir, tenggorokan, ya, leher dan tenggorokan. Kenapa? Id, karena dengan keduanya, tenggorokan tadi, disitulah taktik, ya, pemotongan-pemotongan huruf. Ya, ini kita membaca huruf itu ya dengan makharijnya, jelas. Dalam membaca, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ala salatihim, siyamakum ala siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum dan ibadah mereka luar biasa. Kata Nabi, kalian akan merasa hina solat kalian terhadap solat mereka, puasa kalian terhadap puasa mereka. Jadi kalau solatnya masya Allah banyak ya khusyuk kayaknya, puasa mereka sering puasa. Jadi khawarij ini bukannya tidak melakukan ibadah, masya Allah ibadahnya sangat tinggi, baca Qur'annya, tapi mereka tidak memahami, hanya sebatas bacaan. Makna yang kedua, wathani ma'nahu la yas'udu lahum amalun wala tilawatun wala yataqabbal, yakni amalannya dan bacaannya tidak terangkat ke langit, tidak melewati, jadi amalannya tidak melewati tenggorokannya untuk naik ke langit. Yani mengisyaratkan bahwa amalannya tidak diterima. Yamrukuna minhu kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar darinya. Wa fi riwayatin ukhra yamrukuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam. Wa fi riwayatin ukhra, dan riwayat yang lain, yamrukuna minad din. Mereka keluar dari agama. Qala qadhi ma'nahu yakhrujuna minhu khuruj as-sahmi idza nufidha as-saydu min jihatin ukhra, min jihatin ukhra wa lam yata'allaq bihi shay'un minhu. Jadi maknanya dia keluar seperti keluarnya anak panah dari sasaran tembaknya, ya, dari buruan, ketika ditembak kena buruannya itu, tembus dia di sisi lain. Walam yata'allaq bihi syai'un minhu, sama sekali tidak ada yang tersisa, tidak tergantung, ya, tembus dia, ya, tidak melengket, keluar dia. Waramiyah ayya sayyidul marmi, ramiyah itu adalah buruan yang menjadi sasaran target. Wahia fa'ilah bima'na maf'ulah, dia dalam bentuk fa'ilah, ramiyah maknanya adalah marmi, yaitu yang ditembak. Qala wad-dinu huna huwa al-islam, dia mengatakan agama di sini maksudnya adalah Islam. Kama qala subhanahu wa ta'ala innad-dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi qadhi'iyah, dia mengatakan bahwa khawarij itu, ya, dia keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasar, bukan dari busur, ya. Ramiyah itu bukan alat pelempar atau busur, tidak, tapi maksudnya adalah sasaran kuatnya tembakannya, kemudian dia langsung keluar. Qala al-Khattabi, Khattabi dia mengatakan huwa huna at-ta'ah ay min ta'atil imam. Khattabi dia mengatakan dia keluar dari ketaatan, yakni ketaatan kepada imam. Maksud imam di sini apa? Pemimpin, khalifah. Wa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis atau fi hadzihil ahadits, dalam hadis-hadis ini yang juga akan kita baca nantinya, dalilun liman yukaffirul khawarij, liman yukaffirul khawarij, terdapat dalil, bukti, argumen bagi orang yang mengkafirkan khawarij. Ini dalilnya. Yaitu mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Qala al-Qadhiyat rahimahullah ta'ala, Qadhiyat dia mengatakan, Qala al-Maziri ikhtalaf al-ulama'u fi takfir al-khawarij. Al-Maziri dia mengatakan berbeda pendapat ulama di dalam menghukum kafir orang khawarij. Kalau Ali bin Abi Thalib dia mengatakan ikhwanuna baghaw alaina, mereka adalah saudara-saudara kita tapi mereka telah melampaui batas bersikap dengan kami, menzalimi. Ya. Qal, dia mengatakan waqad kadat hadhihi almas'alah takunu ashadda iskalan min sa'ir almasail. Permasalahan ini, problem ini adalah di antara permasalahan yang sangat iskal, sangat apa? Dilematis. Sangat bermasalah. Ya. Ya, ini menunjukkan ini bahwa ulama tidak sepakat di dalam mengatakan mengkafirkan khawarij. Nanti kita dapatkan hadis yang telah dibacakan tadi, lain adraktuhum laqtulannahum qatl 'adid. Kata Nabi, kalau seandainya aku menjumpai mereka, pastilah aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan atau membunuh kaum 'Ad. Bagaimana kaum 'Ad? Fal tara lahum min baqiyah. Apakah kalian lihat? Apakah kamu lihat masih ada sisa? Ya, ini betul-betul dihabiskan istiqsal. Ya, sampai ke akar-akarnya dihabiskan gitu. Kalau kita lihat memang menjadi penyakit. Duri dalam daging. Karena bentuk khawarij inilah yang menjadikan surah atau gambaran terhadap Islam itu jelek. Ya, teroris. Sehingga orang mengatakan, ya ada niatnya jelas, ada niat yang jelek karena gara-gara perbuatan satu orang dihukum secara menyeluruh. Ya, sehingga gambaran bahwa Islam itu adalah bringes, sadis, teror terus. Subhanallah, ada seorang Amerika, karena orang Amerika itu memang dicokokin bahwasanya Islam itu teroris. Pada suatu hari dia ditugaskan oleh negaranya untuk ke Arab Saudi. Ketika ditugaskan ke Arab Saudi, gambaran dia adalah maut, mati, sebab akan masuk ke dalam sarang teroris. Karena itu yang digembur-gemburkan oleh Barat. Ketika dia masuk, pergi ke Jeddah, dia pergi ke supermarket, gak ada orang, malahan orang senyum-senyum aja. Ya, dia katakan bertolak belakang dengan apa yang diisukan. Akhirnya dia masuk Islam dengan muamalah yang baik. Nah, ketika diisukan bahwasanya ini adalah teroris dan yang lainnya, ya wujudnya memang ada kesalahan dari individu. Baik, ketika Nabi menyuruh itu la'aktulannahum qatla adid, ya dia harus habis sampai ke akar-akarnya, enggak ada lagi tumbuh gitu loh. Sehingga hilang permasalahan. Nah, jadi membunuh bukan berarti menghukum dia kafir. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati baghat faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila dua kelompok dari kaum muslimin, dari orang mukmin saling berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan antara mereka. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau seandainya salah satu di antara mereka menzalimi, belantehangan kepada yang lain, faqatilul lati tabghi, perangilah orang yang melampaui batas ini. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan tadi apa? Ikhwanuna baghaw 'alaina. Mereka saudara kami tapi mereka melampaui batas pada kami. Ya faqatul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerangi bukan berarti menghukumnya kafir. Sebagaimana juga mengatakan menghukum sesat bukan mengatakan kafir. Acua mengecekan sasek ke orang, apakah kita mengkafirkan orang? Kamangku unde takamamu paiku antungku ko sasek mah gitu. Ya, apakah kita mengkafirkan? Tidak. Ya, sasek ini jalan. Ya, sama juga dengan sesat di jalan agama. Ya, apakah kita menghukumnya kafir? Tidak. Malahan itu kata-kata penyesatan publik. Ya, salah informasi itu adalah ya, menyesatkan. Sering juga mengatakan, "Angku, Anda menyesatkan publik," katanya. Apakah mengkafirkan publik? Tidak. Ini salah dalam menafsirkan gitu. Menghukum, apakah ada tadi hukuman? Ya, tidak. Ini di permasalahan Khawarij ini terjadi perbedaan pandang ulama dan muslim. Walaqad ra'aitu Abul Ma'ali wa qad raghiba ilayhi al-faqih Abdul Haq rahimahumullah ta'ala fil kalam 'alayha farahaba lahu min dhalik wa'tadhar bi anna al-ghalata fiha yas'ubu mawqi'uhu. Aku telah melihat Abu Ma'ali dan Faqih Abdul Kha Abul Haq juga ada kecenderungan kepadanya di dalam perkataan terhadap pembahasan ini, warahaba lahu min dzalik, dan dia ada rasa segannya, wa'tadhara, dia memberikan uzur, bi annal ghalata fiha yas'abu mawqi'uhu, bahasanya kekeliruan ya di dalamnya adalah perkara yang susah. Karena idkhal al-kafir fi millah wa ikhraj al-muslim minha 'azimun fid din. Karena memasukkan orang kafir dalam agama Islam atau mengeluarkan seorang muslim dari Islam, ini adalah perkara-perkara yang besar dalam agama. Bukan perkara yang remeh, mudah. Ya, mengkafirkan orang enggak mudah. Malahan dalam hadis yang keluarkan Muslim dan yang lainnya, Nabi telah mengatakan, ya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Kalau seandainya ada orang mengatakan kepada saudara, wahai kafir, kok saudaranya kok Muslim? Syarat-syarat Muslimnya ada. Dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali satu di antara tiga perkara, ats-tsaibuz zani, an-nafsu bin nafs, at-tariku li dinihi, al-mufariqu lil jama'ah. Yang pertama, janda atau duda, artinya orang yang pernah menikah berzina, maka dirajam. Jiwa dengan jiwa, yakni qisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dengan jamaah. Maka orang yang meninggalkan, yang murtad, pasti dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. At-tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah, yang memisah dari jamaah, maksud di sini jamaatul kaum muslimin, bukan kelompoknya. Maka ketika ada sekelompok orang memberontak kepada pemerintahan yang sah, berarti dia sudah memisah, ya, dari jamaatul muslimin. Maka disuruh oleh Nabi SAW untuk memerangi. Nah, hukum memerangi, ya, belum tentu dia adalah murtad. Jadi permasalahan-permasalahan untuk mengkafirkan itu jangan, tidak gampang. Kalau seandainya seorang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka hukum kafir itu berputar sekitar berdua. Kalau enggak benar, kalau enggak salah. Kalau seandainya salah, bumerang kembali kepada dia hukum itu. Ya, apalagi bukan coba-coba. Oh, kafir kau. Enggak. قد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر البقلاني البقلاني البقلاني يا أبو بكر البقلاني نهيك به عن علم الأصول في أصول في علم الأصول perkataan قاضي أبي بكر البقلاني اضطرب يعني terkadang begini terkadang begitu, tidak stabil, labil perkataannya. Kalau dia pakar dalam usul, ilmu usul, tapi dalam memberikan hukum ini, wa asyara Ibnu Baqilani ila annaha minal mu'awwisat, dia mengisyaratkan ini adalah dari perkataan-perkataan yang labil tadi, enggak jelas. Ya. Karena kaum belum yusarrahu bil kufur. Karena orang-orang Khawarij ini tidak nyata-nyata akan kekafiran. Jadi penilaian ulama pun tidak ada yang sepakat. Perkataannya pun tidak ada yang konsisten. Wa innama qalu, orang-orang Khawarij itu mengatakan aqwalan, perkataan tuaddi ilaihi, ya, yang bisa mengakibatkan dia kepadanya, yaitu kepada kekufuran. Wa ana akshifu laka nuktatal khilaf wa sababil iskal, aku akan mengungkapkan kepadamu, yakni poin terhadap perbedaan dan sebab masalahnya apa. Dalika annal mu'tazili, orang mu'tazilah misalan, yaqulu inna Allah ta'ala 'alimun walakin la 'ilma lahu, hayyun la hayata lahu, yuqi'ul iltibas fi takfirihi. Orang Mu'tazilah dia menyifati Allah, apa katanya, Allah itu alim yang berilmu, tapi tidak ada ilmu, hidup tidak ada kehidupan. Jadi orang Mu'tazilah itu menetapkan sifat, menetapkan nama, tapi dia hilangkan sifat. Namu saja sama dengan namu manusia, namunya Rahim, tapi tidak ada rahim pada dirinya, malah kasar sih, ya. Namunnya Karim, siapa tu Karim? Nyepili. Sementara nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia adalah nama sebutan bagi Allah dan di dalamnya langsung sifat, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin boleh jadi manusia ini ada namanya alim tapi bodoh. Ya. Tapi kembali sifat Allah tidak mungkin. Nah, orang Mu'tazilah dia menghilangkan sifat itu. Nah, lalu dia katakan yuqil iltibas fi takfirihi. Nah, hal yang seperti ini menyebabkan kerancuan di dalam menghukumnya sebagai kafir. Lianna alimna min dinil ummati daruratan anna man qala inna Allah ta'ala laysa bihayy wala 'alim kana kafiran. Karena yang kita ketahui dari agama ini, kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak hidup, Allah itu tidak berilmu, kafir. Ya, wa qamatil hujja 'ala istihalati kaunil 'alim la 'ilma lahu. Ya, dan telah ditegakkan hujah bahwasanya yang alim itu tidak ada ilmu baginya, maka itu bisa dihukum sebagai kafir. Fahal naqulu annal mu'tazili idza nafal ilma nafa yakuna Allah 'aliman. Apakah kita katakan ketika dia tidak, dia menghilangkan sifat ilmu, dia menghilangkan bahwasanya Allah itu tidak alim? Ini wadhalika kufur bil ijma'. Kalau seandainya itu yang dikatakannya, maka telah kafir kalau dia memang menghilangkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u i'tirafu bi anna 'alim anafi asli al-'ilm. Maka pengakuannya bahwasanya alim, ya, tapi tidak ada ilmu, pengakuannya ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Au naqulu qad i'tarafa bi anna Allah 'alim wa inkaru 'ilm ma la yakfur. Atau kita mengatakan mereka mengatakan Allah itu alim tapi dia mengingkari ilmu, tidak kufur. Wa in kana yuaddi ila annahu laysa bi'alim, walaupun perkataan itu menyebabkan dia bisa mengatakan tidak alim. Fa hadha huwa al-mawdu'. Ini permasalahan. Begitu juga dengan khawarij. Ya, khawarij, ya, menjadi permasalahan bagi ulama di dalam penilaian tidak, perkataan satu perkataan tidak. Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama dari pengikutnya, wa mazhab Syafi'i wa jamahir ashabihi al-ulama, anna al-khawarij la yakfurun. Mayoritas ulama dan Imam Syafi'i memandang bahwasanya orang khawarij itu tidaklah kafir. Wa kadzalika qadariyah wa jamahir al-mu'tazilah wasari ahli al-ahwa. Begitu juga qadariyah dan pada umumnya orang mu'tazilah dan semua orang-orang ahli al-ahwa, yaitu orang-orang ahli bid'ah yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka dalam hadis perlu diketahui bahwa pendapat ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahida. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk api neraka kecuali satu, berarti 72 masuk api neraka. Ke-72 itu bukanlah di luar dari Islam, tapi dia di dalam Islam, masih lingkungan Islam semuanya yang 72 itu. Ya, masuk dalam api neraka di sini adat terancam untuk masuk api neraka. Kalau dia keluar dari agama Islam, berarti sudah pasti dia masuk api neraka. Tapi di sini terancam. Ya. Maka ulama mengatakan 72 golongan itu masih dari umat Nabi Muhammad. Karena Nabi mengatakan sataftariqu hadhil ummah. Umat ini akan berpecah menjadi 73. Qala Syafi'i rahimallahu taala aqbalu syahadata ahli al-ahwa illa al-khattabiyyah وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم فردوا شهادتهم لهذا لا لبدعتهم والله أعلم. Imam Syafi'i dia mengatakan aku terima kesaksian dari ahli al-ahwa, ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu selalu dikatakan dengan ahli al-ahwa, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu. Kecuali khatabiyah dari kelompok rawafid atau rafidah. Dari hadis ini kita lihat bahwasanya ya, telah diberikan kepada kita tanda-tanda tentang orang khawarij, dan insyaallah pada hadis-hadis berikutnya kita akan mengetahui lebih ya tentang bagaimana tanda-tanda orang-orang khawarij, dan kita mengetahui itu adalah supaya kita menjauhkan diri kita dari sifat tersebut. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Karena keterbatasan waktu, ya pertanyaan pada pagi ini tidak bisa kita jawab. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan coba kita jawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.